mondang at dilim pa hanggang mundang kamalan. Arilayong-layong balong kahibaran sa nagulong mangsa tandang makalangan nanyerkun kamerdekaan. Tantung pengang gelap gelap barang hari pamor pamor Bandung menus wates gunung gunung sumirat marat dan jagat katelah kota sahabat Bandung di lingkung gunung sahabat Bandung